Wah, sampai Jakarta udah langsung kangen Bali ya. Gila, macet banget. Dan pasar ke Jakarta cuma 1 jam 40 menit. Ini kita mau ke Cikini udah 3 jam. Aduh, terjebak di sini kita. Kata antri, semua mau berlari, berlarilah sampai mati, berlarilah sampai mati, berlari sampai mati, berlari sampai mati. Aku terjebak di sini, aku terjebak di sini, aku terjebak di sini, aku terjebak. Yeah. Kota Metropolitan. Hey, aku ada di dalam Kota Metropolitan. Yeah, aku ada di dalam kota yang mau namanya juga pengamen begini ngopi di kolong ini, aduh indah.